Selamat. Mboten usah dikeploki niki Yai, nggih. Tawaduk hormat ten Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Apun ten Yai sing rantos memang pun gangsal tahun gini niki nggih. Ait keturutan sak niki. Alhamdulillah. Monggo, monggo. Alah aku mang orang ngono wong-wong e. Alah. Monggo Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Mujtaba wal-Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal-wafa amma ba'du. Sadat al-Masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, sohibil hajah, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, mari belajar untuk menjadi orang yang mulia. Dan satu-satunya ukuran kemuliaan manusia itu hanyalah takwa. Beda dengan anggapan masyarakat kita secara umum, orang mulia itu dinilai dari harta kekayaan. Pokok sugih donyane akeh, dianggap berwibawa, dianggap mulia, nek rapat ndekne usul liyane gak ono sing wani bantah. Ngene apa nggih? Padahal sugih melarat niku mboten dadi ukuran wong api elek. Sugih gak dadi alamate wong api, melarat gak dadi tandane wong elek. Kadang-kadang masyarakat kita keliru, ana wong sugih dianggap wong api, ana wong melarat dianggap wong elek. Wong iki kok cek sogene, iya anjen niku wong apik. Ibadahe mempeng, wiridane kenceng. Ngarepe omahmu kok mlumwarat. Iya anjen niku wong kualat. sugih melarat iku pawaan. Pawaan ana pawaan sugih, ana pawaan sugih melarat tidak ditentukan oleh kerja. Nyun ngapunten. Aja dikira lek kerjane semangat, giat mesti dadi wong sugih. Lek kerjane males mesti dadi wong melarat. Salah. Gak mesti. Sok sone dikemuni es kok gak kena ya. Aku ngomong soge dadine oge. Soge melarat iku pawaan. Wong iku nek pawaan soge masih yo kerjane santuy. Yo saking santaine. Yo soge duwe toko situ ditelateni dilakokno ngono ku yo iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso haji mergo pawaan soge. Wong iku nek pawaan melarat masih kerjane gak karuan polae, ngalor ngidul ngetan ngulon riwa riwi mondar mandir mobat mabit moncat mancit morak marik mosak masik kalang kabut jungkir walik golong koming nibo tangi ngamal nope sapirang pirang pergi pagi pulang petang boyang bayingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak belirik pendelak pendelik pelorak pelorok peletak peletik penculat penculot perang perung penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan paketan premi pulsa. Ya tetep melarat saenenge penggawean dilakoni. Ya tani, ya dagang, ya maklaran, ya mblantik, ya golekno bojo wong. Lek ancen pawaan melarat ya tetep juga tidak ditentukan oleh ibadah. Nyen ngapunten. Masya ibadah ku wenceng. Nek pawaan melarat tetep melarat. Masya nuwakal gak tahu ibadah, nek pawaan sugih tetep sugih melarat pawaan padha karo lemu kuru. Wong iku nek pawaan lemu, masya mangane tewitik ya tetep lemu. Lha iku kudu ngabang iku. Ya wis diet, ya senam, ya ngombe pelangsing. Tapi ya gak iso kuru malah bunder ser. Sampai gak ono geret-geretane. Melaku iso kaya drum glundung. Wong iku nek pawaan kuru, masih yo mangane akeh ya tetep kuru. Gak iso lemu, paling iso ya mek atos. Ngolek wis metu ya gembok maneh. Makanya itu enggak jadi ukuran kemuliaan. Satu-satunya ukuran kemuliaan dalam Islam adalah takwa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah sekalian, Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Bukan berarti laki-laki manusia nomor satu, perempuan manusia nomor dua. Bukan berarti laki-laki lebih baik daripada perempuan. Bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu equivalent. Alah gak ngerti wong turen iki. Cara Jawa ya. Dalam Islam laki-laki dan perempuan itu sederajat, sejajar. Perempuan bagi laki-laki bukan pesaing tapi pendamping. Bukan rival tapi partner, bukan kanca wingking tapi kanca samping. duduk sama rendah, berdiri sama. Nek konco wingking iku urusane mek sumur, dapur, kasur, masak, maca, ma, na, kalen, kelan, kel. Itu konco wingking, tapi bukan. Sekali lagi, wanita dengan laki-laki itu bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Sebagai partner, bukan rival. Sebagai pendamping, bukan pesaing. Maka enggak benar kalau ada anggapan laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Yang membedakan nilai kemuliaan hanya takwa. Bahkan kalau mau jujur, zaman ini laki-laki itu kalah sama perempuan. Ngapunten, ngapunten. Ibu-ibu duwe anak lanang karo duwe anak wedok, saiki iku senengan duwe anak wedok. Anak lanang wis gak kenek dikon napa-apa blas. Lek anak wedok isih gelem bantu wong tuwa, kenek dikon nyapu, bantu masak, ngresiki omah, gelem dikongkon blonjo. Nek anak lanang mangan turu melek nontok TV dolenan HP, nggih napa nggih? Ten gene sekolahan-sekolahan itu sekarang prestasi-prestasi terbaik itu banyak diraih oleh siswi murid perempuan. The best 10, 10 terbaik hampir rata-rata di sekolahan-sekolahan seluruh Indonesia itu lebih banyak dipegang oleh murid perempuan. Sing wis gede nek gelem jujur, wong lanang kalah sama perempuan. Mau mengandalkan apa? Laki-laki mengandalkan punya ijazah. Perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 10. Wajahe wong lanang ngribal-ngribal. Laki-laki mengandalkan punya kelulusan. Perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 20. Laki-laki mengandalkan punya keterampilan. Perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 30. Laki-laki mengandalkan punya skill. Oke, perempuan zaman ini juga punya skill plus sikil plus pentil. 40. Laki-laki mengandalkan punya koneksi. Perempuan zaman ini juga punya koneksi plus tubuh yang seksi. 50. Tubuhnya jauh lebih menarik perempuan daripada laki-laki. Gak percaya? Ono arek wedok perawan gede, bengi-bengi turu gerdu, ruwame sing rubung. Mergo menarik. Ono arek lanang Joko gede, bengi-bengi turu gerdu, sepi. Sing rubung paling ya nyamuk. Bahkan organisasi opo ae lho. Dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok, biasane cepet gede nek dicekel wong asale cilik dicekel wong wedok dadi gede. Dadi terbukti wong wedok iso gedekno barang sing cilik. Iki sing diguyu blok ndi iki? Mulane gawaya nek ngomong Allah ngono iki nek tak cekel engko lak gedhe ngono. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Kita garis bawahi kata mengenal. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhir-akhir ini para jamaah, banyak manusia yang tidak mengenal kemanusiaannya. Akeh menungso sing ora kenal kamanungsane. Tak baleni. Sampeyan ngrungokno? Oh ya wis. Banyak manusia yang tidak mengenal kemanusiaannya. Banyak laki-laki yang tidak mengenal kelelakiannya. Banyak wanita yang tidak mengenal kewanitaannya. Malah sekarang banyak laki-laki yang cenderung ke wanita-wanitaan, banyak wanita yang cenderung ke lelaki-lelakian. Yang lelaki tampil seksi, yang wanita semakin tomboy. Yang laki-laki lemah gemulai, yang wanita gagah berani. Yang laki-laki genit bermanja-manja, yang wanita malah sengit bermain bola. Sehingga dalam masyarakat sekarang sulit dibedakan peran sosial antara laki-laki dan wanita. Nyun ngapunten, sekarang banyak wanita yang tidak terima jadi tulang bung rusuk. Dia ingin naik level menjadi tulang punggung. Tak baleni, gak terima jadi tulang rusuk, kepingin munggah pangkat jadi tulang punggung. Suami hanya menjadi aktivis domestik, istri malah menjadi aktivis publik. Iki kualik, harusnya suami yang aktivis publik, yang keluar, istri aktivis domestik, urusan dalam rumah tangga. Saiki kualik, istri nang Hong Kong, nang Taiwan, nang Korea, Malaysia, Singapura, Timur Tengah. Suami di rumah, humbah-humbah, korah-korah, olah-olah, ngresiki omah. Wonten napa mboten? Banyak yang tidak mengenal dirinya sendiri dan juga tidak mengenal orang lain. Nyun ngapunten. Banyak laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita, banyak wanita yang tidak mengenal kelelakian laki-laki. Bingung ya wis. Sehingga sekarang banyak suami yang tidak sanggup memenuhi harapan istri, banyak istri yang tidak mampu memenuhi harapan suami. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena tidak saling mengenal. Ngapunten, saya itu daerah mana-mana sudah pernah saya datangi dan saya tahu. Saya yang paling tidak tahu itu daerah kewanitaan. Pangapunten, hanya saja jamaah sekalian, di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita itu sangat rendah. Ada beberapa faktor penyebabnya. Diterangno tak tak tinggal mulai. Oke. Ciri wanita jahiliyah menurut Al-Qur'an setidaknya ada tiga. Singkat-singkat saja karena waktunya udah malam. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada para istri Nabi dididik, tapi sesungguhnya sifatnya umum untuk seluruh wanita termasuk warga desa Sawahan, Turen dan sekitarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhdu'na bil qaul فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Wahai para istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti umumnya wanita jahiliyah. Jika kalian bertakwa, maka ukurannya takwa, maka jangan sampai kalian merendahkan ucapan sehingga membuat laki-laki bisa timbul penyakit di hatinya, akhirnya merendahkan kalian. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wanita jahiliyah itu cirinya kalau ngomong rendahan, kalau ngomong ecek. Gak ngerti ya wis. Kalau tampil di masyarakat tidak bisa menjadi subjek sosial, tapi hanya menjadi objek seksual. ngerti tak gak ya wong sawanti cak bahasan ini ya. Kalau tampil di hadapan lawan jenisnya itu suka merendahkan martabatnya, omongannya saja genit kemayu, sehingga membuat laki-laki yang diajak bicara itu berani celutak. Embo. Maka di mana-mana terjadi kriminalisasi wanita. Gak ngerti ya wis. Kan dalam teori kriminal itu P sama dengan N plus K. Peristiwa itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Banyak wanita yang memberi kesempatan kepada laki-laki untuk melampiaskan niat jahatnya. Salahe nek ngomong genit, nek ngomong kemayu, akhirnya wong lanang wani celutak. Salahe pakaiane diumbar, model bupati buka paha tinggi-tinggi, menampakkan sekwilda sekitar wilayah dada. Woi, enggak erok SMS, silite metu sithik. Ibarat jambu, bungkusen sing rapet, aman. Wong jambu wis ginyur-ginyur, mindur-mindur, gak dibuntel. Ya dikrikiti, codot. Ate codot saiki ngragas-ngragas. Bosok-bosok barang dikrikiti ya. Karenanya Islam mengangkat derajat wanita yang dulu di zaman jahiliyah sangat rendah. Wanita dianggap aib. Punya anak kok lahir perempuan, malu. Langsung dibunuh. Bahkan banyak yang dikubur hidup-hidup. Isin duwe anak wedok iku. Mau meneng. Maka Islam mengangkat derajat wanita, diantaranya dianjurkan wa qulna qawlam ma'rufa. Kalau ngomong yang baik, kalau ngomong yang berkualitas, kalau ngomong yang bermutu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, sekarang yang kedua. Wa qurna fi buyutikunna. Dan tetaplah kalian para wanita lebih banyak tinggal di rumah-rumah kalian. Wanita jahiliyah itu cirinya tidak kerasan tinggal di rumah. Gak betah manggon nang omah. Rungokno. Wanita jahiliyah kuwi gak kerasan manggon nang omah. Daripada di rumah, lebih betah tinggal di pasar. Timbangane nang omah, luwe kerasan nang mall, luwe kerasan nang toko, luwe kerasan nang kantor. Rumah yang harusnya diciptakan suasana surgawi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi bagi wanita jahiliyah, rumah dianggap sebagai neraka, minimal jadi penjara. Mangkane gak kerasan nang omah. Arisan nih lo, asline jadwalnya jam 2:30, 12:30 wis teko. Kok wis teko mbak, nang omah gak kerasan. Ekstrimnya, apa bahasa ekstrimnya? Ya kayak mau ambu sing gak enak mau lo. Ekstrim, dikira aku gak mambu, cuma yang ngempet. Tak tutup-tutupi. Aku yang ngerti sampean ngawene kabeh ngono yang ngerti. Dikira aku gak mambu, meh semaput aku mau. Cuma ngempet. Iki aku menghargai sampean. Misalnya tak omongno mesti tersinggung, berarti desa kene desa badek. Halo. Halo. Yo. Ironinya yo gak ngerti pian. Ketidakkerasanan wanita di rumah itu karena sudah tidak lagi bangga menjadi istri, sudah tidak lagi bangga menjadi ibu. padahal itu adalah tugas utama wanita sebagai istri dan sebagai ibu. Tugas utama wanita sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anak. Karena wanita sudah tidak kerasan di rumah, maka dua orang yang di rumah kehilangan figur yang sangat diharapkan. Anak-anak kehilangan sosok ibu yang sangat didambakan. Suami kehilangan istri yang sangat diharapkan. Kalaupun di rumah ada istri, hanya istri dalam status, bukan istri dalam fungsi. Nyuwun ngapunten, sekarang banyak wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi sebagai istri. Maka laki-laki itu bingung menghadapi dua jenis wanita. Satu, wanita yang statusnya istri tetapi tidak berfungsi. Dua, wanita yang statusnya bukan istri tapi sewaktu-waktu siap berfungsi. Sing paling saaken, yang paling kasihan itu kalau ada laki-laki yang istrinya tidak berfungsi, mau cari lagi tidak berani. Sekarang banyak terjadi fenomena LDR, long distance relation. Sorry, lali aku nek ngaji nang desa aku lali. Desane ae jenenge sawahan kok. Kon paham long distance relation ini apa? Ngene Bu, suami istri sama-sama cari nafkah di tempat terpisah, masing-masing gak ada yang mau mengalah, apalagi kerjanya pindah-pindah, anak ditinggal di rumah, sing ngomong mbah, akhirnya gak beres nek sekolah, dipindah nang Muhammadiyah gak munggah-munggah, wong tuane digelei kepala sekolah. Ngapunten. Bukan hanya suami yang kehilangan, anak-anak juga kehilangan ibu yang didambakan. Karena mohon maaf, sekarang banyak wanita yang hanya mampu menjadi satu ibu saja. Padahal harusnya wanita sempurna itu mampu menjadi tiga ibu secara terpadu. Bukankah anak-anak kita membutuhkan tiga ibu dan cukup satu bapak saja? Loh, ini di mana-mana saya sampaikan, ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iki matur, "Ya Rasulullah, di dunia ini siapakah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi? "Abuka, bapakmu." "Ummuka, ummuka, ummuka." "Ibumu, ibumu, ibumu." Berapa? Tiga. "Abuka, bapakmu." Berapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Zaman iki iso hitung-hitung taga. "Ummuka, ummuka, ummuka." "Ibumu, ibumu, ibumu." "Abuka, bapakmu." Rungokno. "Ummuka, ummuka, ummuka." "Ibumu, ibumu, ibumu." Berapa? Tiga. "Abuka, bapakmu." Berapa? Berarti satu bapak, berapa ibu? Artinya di dalam keluarga satu orang bapak harus bisa menciptakan sistem memanage keluarga itu yang memungkinkan anak-anak mendapatkan hak tiga ibu. Cek mangkel cek. Ibu kandung, ibu susu, dan ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Makasih. Sebab anak manusia jika berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak dan ibunya tidak jelas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, mungkin hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu, waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, waktu menyusui tidak tuntas, begitu lahir tidak dididik oleh ibu yang cerdas, hidupnya di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas, tidak dipilihkan pendidikan yang pas dan berkualitas, hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, pendidikannya tidak realitas. Ketika nanti anak memasuki usia pubertas, kira-kira umur 11-19, jika dilepas ke alam bebas, kalau anaknya pasif, biasanya jadi pemalas. Kalau anaknya agresif, biasanya jadi ganas, beringas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtipmas. Ngene iki ngarange suwe. Larang kok ya. Zaman gawe gak kira iso. Mangel ngene. Berarti yang dibutuhkan anak-anak kita itu satu, ibu kandung yang ikhlas. Dua, ibu susu yang tuntas. Tiga, ibu guru yang cerdas. Dan itu semuanya mampu diperankan oleh baik, dengan baik. Mampu diperankan dengan baik oleh makhluk yang bernama wanita. Wanita bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas. 9 bulan lebih, mendeh-mendeh abote gak karuan. Tambah suwe, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Tambah abot, tambah abot, tambah abot. Tambah payah, tambah payah, tambah payah. Wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan. Ate gak kena diselehno. Iya kok kena diselehno. Tepak repot masak, selehno disek. Engko mari masak, centelno meneh. Gak kena. Yakin bapak-bapak gak kira sanggup. Ayo latihano meteng-metengan. Gelek oklopo, talekno wetengmu. Wis lapo ae ojo dicopot, nanti ae ojo dicopot. Sedino wis gak kuat temen. Wanita mampu menjadi ibu susu yang tuntas. Haulaini kurang lebih 2 tahun, subhanallah, telaten. Ganjarannya luar biasa. Pantes bikul lima syotin mi'atu hasanatin. Sak sesepan 100 kebaikan. Mementili anak itu loh. Sak sesepan tok srut 100 ganjarane. Srut-srut 200. Srut-srut srut-srut 400. Noh. Srut-srut srut-srut srut-srut srut 700. Lagi nek anak sampai kuliah gak disapeh. Iku wong wedok stres. Wanita mampu menjadi ibu susu, laki-laki gak mampu, soalnya gak metu, masih disedot gak desel tetep gak metu, dikop yang me abang, aku tahu soalnya, nah, coba kok, yang benda labang tapi gak metu apa-apanya. Wanita mampu menjadi ibu guru yang cerdas bagi anak-anaknya. Telaten, sabar, masalah anak. Sorry, wong lanang gak ono apa-apane. Iki sing duwe anak cilik, roto-roto melu ibuke, kanok melu bapake, gak kira ono. Endi? Gak kira ono. Ancene wong lanang ambek wong wedok oleh masalah anak iku seje. Wong lanang iku gak pati ngurus nang anak, nggih napa nggih? Ono wong wedok ditinggal mati suami, duwe anak cilik-cilik telu. Sing dipikirno apa? Anak gede no anak, minter no anak, ngeramut anak. Ono wong lanang ditinggal mati istri, duwe anak cilik-cilik loro ae, sing dipikir no apa? Lani aku gak tau tertarik ambek wong lanang. Gak telaten. Gendong anak ini wong wedok ibu wetah. Ambek ngaji ngene iki. Ngono iki ambek ngene. Bau wetah. Yo iso ngono. Ancene wong wedok subhanallah, otak perempuan itu usul luar biasa. Jadi 3-4 pekerjaan sekaligus iso wong wedok. Nek wong lanang gak iso. Wong lanang iku sepaneng fokus konsentrasi. Wong lanang maca koran, wong lanang mentelengi HP, wis gak kena diganggu wis. Ya iku tok sing dilakoni. Misalnya ya buka-buka HP, ya semua ikut tok nih wong lanang. Wes gak iso nyandak penggawean liyane. Lek wong wedok iso. Masak lho masak goreng. Ngono ki iso ambek ngemiki. Ngono ku sikile ambek iso nepakno apa? Iso wong wedok. Wes. Lah sekarang ibu yang ya apa karepe wong-wong. Ibu susu kualek. Mbok ambek susu kok tertarik modele. Ibu kandung, ibu susu dan ibu. Ayo to sayang nyaut. Ibu kandung, ibu susu dan ibu. Ini kalau beres anak-anak mesti hebat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya juga tiga, terpisah semuanya manusia. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu nama laki-laki kalau di Arab. Kalau Maisarah, kuali nama perempuan subhanallah. Ummu Aiman itu kalau di Arab nama perempuan. Kalau Maisarah itu nama laki-laki. Neng Arab, woi kata nanti gue. Kata kelon. Ngeloni anak gue lo ngantuk. Ya gak apa-apa, kayak ano jalan. Rondo tadi gue. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyawang aku. Halo. Kate metu yo manggon nang tengah yo. Ndongsong isor wit ngono lho cepet. Ayo sapa mana sing kate mulih tak anteni. Karoane aku gak usah ceramah. Nontok wong mulih ae. Oh kebelet kudu ngoyo. Ya wis gak apa-apa. Lek Maisarah ning Arab iku jenenge wong lanang. Rasulullah waktu berdagang ke negeri Syam didampingi sama Maisarah. Iku duduk cewek. Jenenge wong lanang, Maisarah iku nang Arab jenenge wong lanang. Anek sawan, duwe anak lanang jenenge Maisarah diguyu wong. Mulane seje desa mawa lain ladang, lain lubuk, lain astagfirullahaladzim. Zaman makan ya cokok titi-titi Arab, Islam itu bukan Arab. Berislam cara Indonesia, wong sampean wong Indonesia. Berpakaian ala Rasulullah lek nanggone Indonesia yang model ngene iki. Gak kudu gawe jubah sampean. Penggaweanmu ngarit juban. Menek kelopo juban. Durung oleh kelopo, kelopongmu loro mbledhos karo pisan. Ini berpakaian ala Rasulullah nek nang Indonesia ya kaya sampean ngene iki, wis bener. Ngono lho, paham? Paham? Wis. Jadi Rasulullah itu ibunya tiga, terpisah semuanya manusia. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, salah satu ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak wong sawan saiki ibunya juga tiga, terpisah tapi yang dua bukan manusia. Ibu kandungnya Betty, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama WiFi. Ojo adek tepuk tangan wong kelakuane ngono kabeh. Ayo saiki anake sampean cilik-cilik wis dicekeli HP kabeh nggih. Anakmu akeh ndi lek nyekel Quran karo nyekel HP? Akeh ndi maca Quran karo mentelengi HP? Mangkane awakmu menting nondi ibuke karo HP? Syukur. Kalau soal ibu kandung wis sering diterangno. Ibu guru sering diterangno. Nah, tak kei poin ibu susu, soalnya aku sering kepleset ngene susu mau. Iki dadi penting, Bu. Dijawab, ada pertanyaan tolong dijawab. Sing iso jawab mulai dhisik. Banter ge? Lek zaman banter semangat, insyaallah aku semangat juga. Lek zaman males diluk mulai. Banter lan jawab sing banter. Anak sapi jenenge Pedet. Baleni. Anak sapi jenenge anak kebo jenenge anak wedhus jenenge anak menungso jenenge bayi arek. Moh gurung bener, kudu bener. Dibaleni, dibaleni. Banter, awas kapan gak banter tak antemi. Banter nggih. Anak sapi jenenge Pedet. Anak kebo jenenge Bedel. Anak wedhus jenenge Cempe. Anak menungso jenenge bayi. Anak bekicot jenenge bekicot cilik. Nah, padha gak ruwe kok. Ya wes, wis bener, wis bener, wis bener. Saiki sampean terusno nggih. Susu wedhus untuk membesarkan cempe, susu kebo untuk membesarkan gudel, pas susu sapi untuk membesarkan pedet, susu ibu untuk membesarkan bayi. Kok bapak? Bapak yang wadai. Aturane ngoten, Bu. Nek susu wedhus untuk membesarkan cempe. Lek susu kebo untuk membesarkan gudel. Susu sapi untuk membesarkan pedet. Susu ibu untuk membesarkan bayi. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu. Banyak bayi yang dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Mangkane tak lek nyelokno anak iku ibu ngono ae. Aja aneh-aneh. Guaya kok mama. Omae sawane mama. Anake rewel ngamuk-ngamuk dah, jangan rewel, jangan ngambek, enggak ngerti apa? Mama lagi meme karak. La haula wala quwata illa billah. Sawan, sawan. Eh, sing bener yo manggilno anak ibu. Wong Indonesia yo nggae Indonesia. Ibu, ayo melu ibu, sayang melu ibu. Dadi lek disingkat iku pas ASI, ASI, air susu ibu. Lek mbok celokno mama, dadine asma. Air susu mama. Mbok celokno emak, asem. Lah mbok celokno umi yo ASU, A. Air susu umi. Oh, jadi kemenyek kok. Musawane kok mama. Udah berangkat sekolah yang bener, mama mau tandur. La haula wala quwata illa billah. Bapakmu juga enggak bisa nganter, papamu, papamu Daud. Aku masih anakku yang nang ibu ini ya tak celana ibu ngono ae. Kau usah aneh-aneh. Ibu. Tak kaya wong sawan. Padahal ibune lu jemburis. Nanti celok mama wis gak pantes blas. Yo gak ngenyek wong ngono dapurane kok. Harusnya. Munggah tak antemi. Sampean kok ngatur aku sih modele. Oh iya iya Mas Rumono. Aku tak baleni ae. Sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Dia tidak besar dalam bahasa ibu, tapi besar dalam bahasa lembu. Ojo kaget nek menginjak remaja kelakuane koyok pedet. Pedet itu dicancang nang pinggir rembong, ana sepeda motor liwat, tontonan mak penderangan matane, pletik-pletik, pendelik-pendelik. Plirik-plirik, pendelik-pendelik. Arek iku nek digedhekno gawe susu sapi yo ngono, cangkruan nang pinggir rembong, ana cewek liwat, mesti matane penderangan, plirik-plirik, pendelik-pendelik. Pedet to. Kongkon ngaji gak kira gelem. Pedet. Ingat ibu, tugas utama jenengan itu dua. Sebagai istri yang baik buat suami, dan sebagai ibu yang baik buat anak-anak. Anak api elek iku sing nentokno dudu bapake. Halo. Halo. Anak api elek iku sing nentokno ibune. Al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Desa iki api elek sing nentokno duduk wong lanang, tapi wong wedok. Kapan wong wedoke nang desa kono api-api, desane dadi api. Nek wong wedoke rusak-rusak, desane rusak. Negara yang ngono. Api rusake negara iku sing nentokno duduk wong lanang, wong wedok. Apan wong wedok nang negara iku api-api, negarane api. Nek wong wedoke rusak-rusak, negarane rusak. Makanya didawahkan an-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara, kalau laki-laki cuma tiang jaler. Nah, diciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu enggak jadi ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan adalah takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwa iku nurut. Bu. Takwa sing temenanan, nurut temenanan. Wong iku nek nurute temenan, gak mikir enak ta gak enak, gak berpikir tentang enak apa gak enak. Kalau nurutnya level tinggi, seenggak enak gak enaknya, jika itu diperintah, kerjakan. Seenak-enaknya, kalau itu dilarang, tinggalkan. Gak kena bahasa Indonesia wong kene iki. Wis cara Jawa ae. Iya. Aku ngerti nek samane duduk gibas. Nurut. Nurut temenane ku gak mikir enak ta gak enak. Wong nurut ngono, gak berpikir tentang enak ta gak enak. Masih enak kaya apa? Nek dilarang tinggalno. Gak enak kaya apa nek diperintah lakoni. Iku nurut. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki mau nduk kono ya tak sampekno, cek adil no kene tak sampekno pisan. Bu. Semakin nurut semakin disayangi Gusti Allah. Makane sama nek pengen disayang Allah, nurut to. Apa ae nek nurut iku disayang. Taman duwe anak nang nurut mesti sampean sayang. Gak patek nurut, gak patek sampean sayang. Duwe blek gak kudu nyayang. Wong lanang duwe bojo masih rupane gak ayu lho, nang nurut, neriman, sabar, setia, ikhlas. Wong lanang yo kudu ngingoni. Yo mbolah dirambak-rambakno godhong pring ta digelekno damen ta apa. Duwe duit piro lho gak eman. Ndak eman. Wis dikakekno. Sawah sak parine kekno. Kandang sak sapine kekno, garasi sak mobile kekno, kulkas sak isine kekno, lemari sak isine kekno, omah sak isine kekno, katok sak isine mergo eling nurute. Duwe bojo wayu nang gak nurut, wani nang wong lanang bantan dibelanjani piroi kurang nang ngersula atik nyelatuan pisan. Mau wales wong lanang duwe bojo ngono ku mau wales. Males ngingoni maksudnya. Cara ndek dhuwit ngono kate dikekno lho eman, atok gawe nang warung. Ya Mas ya. Krungu kupingmu. apa maneh rupane wis welek nang gak nurut sisan iku wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal kubur ae le kesuwen bojo ngono dapurane masih gak ayu nang nurut sewayang loro titik le gupuh lek nambakno padahal sing wedoke cuma ngelu sirae pusing tok ini pusing ngono iku sing lanang wis gopoh yang ayo nang dokter yang sing wedok gak gelem mas aku lo gak apa-apa enggak pokoknya kamu gak boleh sakit aku gak ngamuk kalau kamu sakit aku gak mau kan tubuh kamu itu tubuh aku juga padahal mek mumet ngono mumet ngono langsung jak nang dokter masih mbayare larang dokter spesialis mergo eling nurute tapi lek gak nurut lorone kate nambah no males gering ya wis malah aman no wong waras ya nglarakno ati terus cangkeme lho rada rusak soalnya wong waras ya gak iso leren cangkeme kok lek gering ngene iki kan prei aman cara terpaksa nambakno wis males nang dokter entek-entek dhuwit cukup nang puskesmas ngono dikai obat gombyokan ngono penyakitnya lumayan nggo nang puskesmas gak kira waras wong puskesmas sing katane pusing kesel masuk angin iku tok sing iso waras loro tipes di opname nang gone puskesmas tengah wengi mesti mumbul-mumbul ra ngira tek ora aku wis duwe pengalaman ngono iku adikku dhewe bengi-bengi kena tipes tak pikir yo ringan ngono nang puskesmas rawat inap tengah wengi mumbul-mumbul aku terus mikir bener wong puskesmas pusing kesel masuk angin tipes gak klebu nang kono ya mumbul-mumbul ngono iku lah ngene iki nek dirungokno pemerintah tujuanku api kritikan biar meningkatkan mutu dan pelayanan serta obat-obatan ngono obat diterima gombyokan ngono sak tekem lek diombe pisanan lho gak mempan halo halo sama nih lho duwe HP nang nurut ngapik ya diisik-isik terus didol lho eman duwe HP nang gak nurut diprogram gak incer blas gak incer blas banteng kok ya ngono iku wong nek nurut iku enak dadine halo nah nurut dhewe iku gak padha ana nurut level atas ana syukur nurut nek nurut level atas iku semangat ibadah temenan semangat seweng ngaji semangat nek nurute level atas lagi ngerti ana baliho ana spanduk terus tulisane hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama Mbah Sopo ngono. Ngono. Mbah Sopo. Ngono kuwi semangat. Kapan iki acarane? Ayo ayo, meneh gawe rombongan, meneh gawe rombongan. Semangat. Padahal jam terakhir lho, mari maghrib wis teko. Pokoknya aku kudu manggon nang ngarep. Ngoyo sampai ping telu kok. Enten mboten sing ngoten? Iki makhluke nduk kene. Tapi lek gak pati nurut, males. Weruh sepanduk iki tambah murang-murang. Ngene iki sing ngebek-ngebek embong yo ngene. Woi-woi manuk mabur. Suwe je. Krungu azan iki lho. Nek nurute level atas Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah wis adzan ayo nang masjid eman lek gak jamaah ayo keluargane dijak kabeh nang masjid semangat ngono tapi lek gak patek nurut Allahu Akbar Allahu Akbar wah wah wah adzan meneh ki apa yo kok adzan adzan ae wis nang ayo gak nang masjid sungkan nambe tangga ya berangkat tapi mung males sholatnya saja, nek nurutnya temenan ya Allahu Akbar, kabiru, walhamdulillah enggak pati nurut ya, wah abar bendino kok ngene ae. Suwe cek. Nah. Bu. Bu. Wong nek nurut iku mantep yakin. Kayak sama nang dokter lho. Nurut. Mergo mantep yakin. Taman diapa-apa ana ambek dokter rak nurut. Diewek-ewek lho nurut. Dikei obat apa ayo manut? Nggih mboten? Nggih. Mosok milih dhewe. Ana wong priksa nang dokter kok obatnya njaluk dhewe. Pak dokter, kula nedhi obat sing niku lho Pak dokter. Sing rupane kuning-kuning niku lho. Meling-meling ketoke kok apik. Ya moh. Mari diperiksa terus ditakoni dokter. Butuh obat napa mboten, Bu? Nggih Pak dokter, nyoh milih dhewe. Malah moh. Luwe seneng pilihane njaluk dipilihno. Ha kula sampean nang Gusti Allah iku kudune ngono. Harusnya seperti itu. Manut pilihane Gusti Allah. Njaluk dipilihno Gusti Allah. Wong sawan kan enggak. Kudu milih dhewe. Ya Allah. Nyuwun duit sing kathah ya Allah. Ya Allah, nyuwun tanah sing ngombo. Nyuwun omah sing apik, ya Allah. Nyuwun mantu sing kaya Anwar Zahid. Modelmu milih dhewe kok. Iku apa padha karo ana wong lara berobat nang gone dokter, terus obate milih dhewe. Pak dokter kula nedhi obat sing biru nggih. Iku wong waras ta wong gendeng? Jawab, waras ta gendeng? Ana wong tombo nang dokter obate mele-mele dhewe iku wong waras ta wong gendeng? Nang Gusti Allah gak kelem manut pilihane Allah mele-mele dhewe iku wong waras ta gendeng? Berarti sawahan iki wonge akeh sing waras ta akeh sing gendeng? Ayo tak takoni maneh. Bu. Jawab to sayang, Bu. Bokong dicubles jarum, sakit napa mboten? Sakit. Saman misale enak-enak lungguh terus moro-moro ana wong teko mburi nggawa jarum, nyubles bokong sampeyan. Cetus. Mari nyubles wonge mlayu. Mangkel napa mboten? Ngamuk. Godhek sak keneke. Lah wong enak-enak lungguh kok bokong dicubles. Cetus. Ya metot-metot. Adek sing nyubles mlayu mesti ngamuk sampean. Ober sak keneke. Tapi lapo? Kenek apa lek sing nyubles dokter sampean kok meneng ae? Padahal iku padha ae ya dicubles gawe jarum. Dicubles jarum karo dokter bokongmu. Sakit napa mboten? Sakit. Ya sakit ya metot-metot padha ae. Tapi sampean kok manut? Halo, saman kok gak ngamuk, kok gak mangkel? Saman kok malah mapan? Sampai bokongmu mbok centing-centing no? Cek enak cublesane. Wis kadung nyenting gak sida dicubles iso gelo kok. Mergo sampean mantep. Padahal padha lorone lho iku. Halo. Halo. Ndah ne yo sampean nang Allah iso ngono. Dicubles gawe gagal panen. Ya metot-metot kok biayane akeh nang panenan gagal. Metot. Tapi yo tetep nurut ae kok wis mantep nang Allah. Iki aturane Gusti Allah. Mau mikir ketoke wonge. Sorry ya, sorry. Dicubles dagang rugi. Ya metot-metot loro, tapi panggah nurut. Mergo mantep nang Gusti Allah. Ayo maneh, sampean misale enak-enak mlaku isu-isu jalan-jalan, moro-moro dipelorot karo wong seret. Mangkel mboten? Ngamuk. Tapi lapo nek sing melorot dokter sampean kok manut, malah ngrewangi melorot. Kadang sampe kekamban, dokternya ngomong hop hop hop. Cek ambane sampai tabuhe beduk iki lho ketok. Jare dokter, "Jo ombo-ombo." Ya Allah. Soalnya sampean mantep. Subhanallah. Alangkah indahnya ketika hubungan kita sama Allah seperti itu. Koyok sampean nang dokter. Kate diplorot ae lo gelem ngantri sampean. Kate dilarani to kate dicubles bokongmu to. Ngono e gelem ngantri, rong jam kadang ngantrine. Gurung buka ae wis mapan. Nggih napa mboten? Antrine suwi padahal iku mek daftar kate diplorot karo dicubles. Ngantri suwi, mari diplorot dicubles, cus. Ngono iku sik takon, telas pinten? Iki lak kualik sih. Mestine sing takon telas pinten niku sing nyubles. Kene dilarani kok. Kudune sing nglarani iku sing takon telas pinten. Lho mari takon telas pinten dibayar iku sik ditambahi ngomong, matur suwi. Masya Allah. Dahnio sampean diparingi sakit karo Gusti Allah. Matur suwun Gusti. Gagal panen nih gak ada ngersulo. Matur suwun Gusti. Ngerti nggih? Kok gak patek nggih ngono kata. Ngene lho, sampean tak sudono rahasiane Gusti Allah ya. Iki asli bocoran rahasia iki. Yo. Taman rungono ta? Eh, sampean nek suwering nek tepak rezeki seret, golek duit angel, sampean nek rumangsa disatru ambek Gusti Allah. Iya. Temen. Padahal asline iku sampean malah disayang karo Gusti Allah. Saking sayangi Allah neng sampean, urip sampean neng kucek gak abot-abot, makanya sampean gak patek dikei duit, ndak kabotan. Kaya gak paham modelnya. Gusti Allah sewayang neng sampean, Gusti Allah gak kepingin uripe sampean abot. Uripmu cek enteng, mangkane sampean gak dikei duit akeh-akeh, ndak kabotan. Mergo saking sayange Gusti, sampean niku gak oleh nggowo akeh-akeh, gak oleh nggowo abot-abot. Wis cek digowo Anwar Zahid ae. Kaya iku lho, Bu. Bu. Bu. Anak buahe bos, anak buahe bupati. Iku saking sayangnya nang atasane, saking sayangnya nang bupati. Bupati gak oleh nggawa apa-apa. Bupati ku yang duwe koper, tapi gak oleh nggawa. Mriki Pak, kula betakaken Pak. Sini Bapak, saya bawakan. Ngono. Bupati ku yang duwe tas, tapi gak oleh nggawa ambek anak buahe. Wong anak buahe sayang kok. Sini Bapak, saya bawakan saja. Sampai polpen nih lho. Alah, polpennya bupati sak piro to? Senajan bupati polpennya yo gak sampai sak kentol to. Ngunuku kateng gowo ya gak oleh ambil anak buahnya. Sini Bapak saya bawakan pulpennya. Ngunuku bupatine paham. Ya wes, gak kate protes. Langku terus aku gak pulpen nopo. Ya enggak. Paham tak gak sampean? Lagi Gusti Allah saking sayangin nang sampean. Wes, ojo adek gowo akeh-akeh. Kabotan. Mulane sampean digawe melarat. Paham gak rat melarat? Saman ki piye to? Saman ku diarani disayang Gusti Allah kok iso ngenyek. Mulane sampean didadekno melarat gak dikei rezeki akeh-akeh, gak dikei duit akeh-akeh mergo sampean disayang Gusti. Uripe sampean cek gak abot, abot. Lha ngene iki sing sugih ya aja terus nelongso. Berarti kaya aku ngene iki dibenci Gusti Allah. Enggak, memang ada orang yang dipilih Allah didadekno pegawene Gusti. Bagian penyalur danane Gusti Allah. Orang-orang terpilih kayak aku barang ini ki. Jadi meneng tak antem yo. Modelmu kok kudu gak trimo. Ana wong sing diangkat dadi pegawene Gusti Allah. Yo bagian bagi-bagi. Rungokno ta lah. Bu. Iku cuma pegawene Gusti Allah sing dikongkon bagi-bagi. Buktine sak soge-sogene wong gak kira dipangan dhewe, sak soge-sogene wong gak kira dirasakno dhewe. Nggih napa nggih? Bagi-bagi. Mulane lek ning kampung kene ana wong soge tapi medit, jarno ae. Engko lak mati-mati dhewe. Jarno ae. Diomongi kok ala. Tontonan ae, tak wong iku tontonan ae. Bu. Ana wong soge tapi medit, tontonan ae. Iya mati-mati dhewe. Seakeh-akeh donya, sebanyak-banyaknya harta, enggak mungkin dirasakan sendiri. Engko lek wonge wis mati, donyane mesti ambyar. Paham? Paham? Misale ana ngene, lha iku ana wong soge mati kok donyane sik sak pirang-pirang, iku dudu donyane dekne. Mungkin iku donyane anake. Mungkin niku donyane dulure. Paham tak gak ya? Sak sugih-sugihe wong gak kira donyane dirasakno dhewe. Sing dipangan no sak pira? Sing dienggo lo sak pira? Coba dipikir. Mangkane aku lek ana wong sugih nem medit, kudu guyu aku. Lucu. Lucu gak mangkel aku gak, kudu guyu. Sing dipangan cuma sapiro, sing dirasakno cuma sapiro, sing digawe cuma sapiro. Liyane disimpen, ditabung, mati entek ceritane. Nggih napa nggih? Malah ana wong sing gawe omah tarjete kliwat-kliwat, sepurane ya. Nek kelase wong sawane wis gak kuat. Embuh. Bu, anggarane lho 20 triliun. Ayo, ndi wong sawahan sing kuat 20 triliun? Ayo ngomong-ngomong ngenyek neh lambemu. Kok ngenyek ae. Ana wong gawe omah lho, anggarane 20 triliun. Wonge sing enom anjane, pengusaha sukses, pengusaha muda, bikin rumah anggaran 25 triliun. 3 tahun gurung dadi omah. Gorong tinggoni anjane gorong dadi. Sampai 7 tahun lagi dadi. Wong soge bojone ya wireng. Wayu. Bojone ya wayu, soge kok 7 tahun luweh petangulan rumah baru jadi. Begitu rencana minggu depan kate selametan menempati rumah baru, mati wong. Masya Allah, mati. Lah bojone tasik wapi ono sikil-sikilane. Ono sikile apik apa mana bokonge. Ya dikukupi wong kok. Akhire bojone rabi maneh. Ya Allah, tibake bangun omah anggarane 7 triliun lho, gawekno wong. Wong cerdas jenenge ngono. Hah? Tibake mek gawekno wong. Ya Allah. Lah terus karepmu ya apa karepmu? Lu ngaji kok gak oleh mari. La haula wala quwata illa billah. Tobat kena wong sawan. Ngaji nang gak oleh mari ngono. Lah mulane ngene, kula sampean uripe cek ketoto, uripe cek bener, dikai contoh rupane Kanjeng Nabi. Apa ae kok nyontoh Kanjeng Nabi? Iki acarane kan maulidan to. Kanjeng Nabi ku misi utamanya dandani wong sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Unduru ila Muhammad. Kon niku nyawang nang Muhammad. Lihatlah Muhammad. Itu pesan Allah dalam hadis qudsi. Asal mau melihat Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai contoh, teladan, tolok ukur kehidupan, mesti bener uripe sampean. Terus Kanjeng Nabi mudun nang para sahabat temen terus sampai para kiai kula sampean dikon kumpul wong apik-apik. Halo. Mangkane ana pujian kae wong kang soleh. Sapa ngomong kampleng ngono? Kumpul ana. Mun sampean nek gelem kumpul karo wong apik, sampean katut apik. Nek kumpul karo wong elek, sampean katut. Ini sebenarnya didikan, koyok sholat jamaah ini, sholat jamaah. Mergo kumpul karo wong sing sholate apik, sholat sampean masih gak pati apik, katut. Wong haji yang ngono, masih gak pati mabrur hajine. Tapi mergo ana jamaah sing mabrur temenanan diterima karo Gusti Allah, katut. Yang penting usaha, syarat rukun wajib dilakoni. Halo. Halo. Iki didikan. Sama nih sholatnya gak pati khusyuk, anjen sholatmu yo gak tau khusyuk. Ayo ngomong ngenyek, ngomong ngenyek. Tak kongkon praktek nih sama rumong sodinya. Aku wani ngomong ngono soalnya aku dewa yo gak khusyuk, ngono lho. Mau gak orang nih? Halo. Halo. Masih yang sholatnya sampean niku gak khusyuk. Terus sampean gelem sholat jamaah. Imame khusyuk. Menunggu sholat sampean katut kecatet khusuk mergo kumpul karo wong sing ngaji ini lho masih sampean gak paham ya gaya itu wae wong guyu ya melung guyu terus mari lagi takut apa mau sing diguyun gak masalah menunggu sampean tetep katut kecatet oleh barokah Allahumma sholli ala Muhammad sholat jamaah yang ngono sampean sholatnya gak khusuk. Imam gak khusuk pisan. Ono salah sijine makmum sing khusuk. Ngono ku salate sampean ya katut khusuk. Enak ate jamaah iku gak mikir nang. Kari manut imam, imam ngadeg, melu ngadeg. Imam ngangkat tangan, melu apa repote ngangkat tangan. Imam merkungkung, melu merkungkung. Imam nyengongo, melu nyengongo. Imam ndlosor, melu ndlosor. Gak mikir, gak mikir. Engko kaya dolin ya. Amin. Gak mikir ngono ku nang buku amal ditulis amal sholat keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Masya Allah enak mulane jodohnya kula sampean sholat iku jamaah walaupun mek ngono lho Allah gelundung-gelundung Allahu Akbar ana buku catetane amal sholat keterangan khusyuk dalam korong enak haula wala quwata illa billah rumah sana aku ki manuk bae disorake ket mau ya anjene aku ya duwe yo an cuma yo leh musorake lho kok koyo lah meringati maulid nabi ini nek cara kula aja mek bulan maulid tok sesering mungkin nek perlu bawen dino dadi cek akeh acara pengajian dadi maksude guyumu kok gak enak maksudmu penceramahe cek laris ngono gak diundang nang kene antrine wis 3 tahun lebih kok artine ngene lho meringati maulid ngene iki aja mek nanggone wulan Rabiul Awal tok. Aja mek nanggone wulan Maulid tok sesering mungkin agar kita selalu mengingat kembali dan terus mengingat cermin agung dalam kehidupan kita, panutan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale jarake kula sampean ambek Kanjeng Nabi ku 15 abad lebih. Ngerti 15 abad tak gak ya wong sawan iki ya. Wis pokoke suwi ngono ae wis. Timbangane gak ngerti. Ya ngomong-ngomong ngenyek maneh. Jarak kita dari Rasulullah itu 15 abad lebih. Jauh. Duduk air mengalir sampai jauh. Bu. Bu. Satu abad niku pinten taun? Lho ngono kok ngarani ngenyek, takon ya gak iso kok. Satu abad pinten taun? Lah nek 15 abad piro? 1500 wis ngono ae lah. Dadi jarake kula sampean nambek Kanjeng Nabi iki wadoh. Aman rungono. Rasulullah itu ibarat mata air yang sangat jernih airnya, bening airnya. Ibarat mata air yang bersih, bening, jernih. Nah, kita yang jaraknya sudah jauh ini adalah sungai-sungai yang sudah sampai ke muara, cilik-cilik sungainya, airnya sudah keruh oleh lumpur, budek mergo sampah, malah ono sing wis dadi peceren-peceren ning ngendi. Lek Kanjeng Nabi mata air yang sangat bening, bersih, jernih airnya, kita sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara, airnya keruh, kakean sampah, keruh oleh kotoran. Makane ana sing dadi got, ana sing dadi peceren, ana sing dadi sapi teng barang malam. Sehingga perlu bagi kita untuk sekerap mungkin, sesering mungkin kita mencari kejernihan air tadi, kita mencari kebeningan mata air tadi. Kalau enggak bisa tembus ke mata airnya, minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih jernih. Paham tak gak ya jejak bahasa model ngene iki? Sopo air-air besar yang sungainya masih jernih? Ya para ulama, para kiai, Bu. Kulo zaman ki ibarat banyu ngono butek, Bu. Loh, sekarang ini zamane zaman butek. Banyu iku nek butek, apa sing nang jero banyu ngono enggak jelas. Nggih napa nggih? Saiki kan enggak jelas. Yang Islam, yang tidak Islam hampir enggak bisa dibedakan. Mohon maaf. Yang tidak Islam mencuri, yang Islam juga mencuri. Apa bedanya? Yang tidak Islam korupsi, yang Islam juga korupsi. Yang tidak Islam membunuh, yang Islam juga membunuh. Yang tidak Islam memfitnah, yang Islam juga memfitnah. Apa bedane? Wong Islam nyolongan no, roto-roto sandale wong kene nang masjid kan sering ilang kok. Woy aja salah nek dilokne karo dulurmu Kristen kae. Jarene dulur-dulur sampeyan sing Kristen ngene, apa wong Islam ngono jare agamane apik. Nyatane nang masjid sandale akeh sing ilang. Ngono. Zaman gak cerdas yo gak iso mbantah, tak wuruki nek dilokno ngono. Yo pantes ae to wong Islam nang masjid sandale akeh sing ilang. Anjene sandale gak digawe nang masjid tok. Mlebu masjid sandale dicopot, mangkane ilang pantes. Ane wong Kristen sepatune sandale gak kira ilang nang gereja, wong mlebu gereja digawe. Sandale gak ilang, sepatune gak ilang, tapi sepeda montore sing ilang. Hoi. Hoi. Artinya kita harus sering mendekat kepada Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah untuk selalu bercermin, bercermin dan bercermin. Setidaknya, Bu, nyonto Kanjeng Nabi, para sahabat itu adalah orang-orang yang ingin mengepas-ngepaskan hidupnya dengan Rasulullah. Apa ya mengepas-ngepaskan ini? Tapi yo gak ono sing iso pas yo gak ino, gak ono. Tapi kan berusaha untuk mengepas-ngepaskan. Apa yo bahasane sing pas yo? Yo mengepas-ngepaskan. Yo menyocok-nyocokkan. Menyocok-nyocokkan. Menggatok-gatokkan. Tidak ada yang bisa, yang paling bisa mendekati hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu ya, empat orang sahabat terdekat Rasulullah yang diberi julukan Khulafa'ur Rasyidin. Ini yang dua mertuane Rasulullah, yang dua menantunya Rasulullah. Empat orang ini karakternya beda banget. Halo. Dirungokno mboten niki? Nggih. Khulafaur Rasyidin sekawan niku sing kalih mara sepuhe Kanjeng Nabi, sing kalih mantune Kanjeng Nabi. Beda-beda, yang dua mertuanya Rasulullah. Satu orangnya kalem, santun, lembut mirip Kanjeng Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang satu keras, tegas, kereng. Umar ibnul Khattab, kereng. Sayyidina Umar itu keras, saking kerase. Sayyidina Umar misalnya pas potong rambut, digunting rambutnya krik krik krik nang watu, guntingnya mencelat. Umar luar biasa. Dongge, ketika lagi jalan bareng dengan sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Umar melaku karo sahabat-sahabat liane, glek glek glek. Kok Sayyidina Umar berhenti mendadak? Glek, semua orang yang bersama Sayyidina Umar ikut berhenti mendadak, saking wibawane. Malah misalnya Sayyidina Umar mau jalan ke timur, dari timur ada setan, setan ini kan? Mau jalan ke barat, balik, takut sisipan sama Sayyidina Umar. Yang dua menantunya ini juga karakternya beda banget. Satu Utsman bin Affan, kaya raya, kelewat sogene. Utsman bin Affan sogeh sangking sogeh sing siji mantune Kanjeng Nabi melawarat rat rat rat rat rat rat rat rat rat rat rat rat rat rat rat rat. Iya saking melarat. Ali bin Abi Thalib, lo ini bertolak belakang lo ya, mertuane loro Sayyidina Abu Bakar karo Sayyidina Umar, karakternya bertolak belakang. Menantunya dua, Utsman sama Ali, bertolak belakang. Tapi semuanya, halo, mencontoh Rasulullah, berusaha mengepaskan dengan Rasulullah. Artinya Rasulullah itu bisa menjadi contoh orang yang karakternya lembut. Rasulullah juga menjadi contoh orang yang karakternya kasar, keras. Rasulullah juga menjadi contoh orang yang kaya raya. Rasulullah juga bisa menjadi contoh orang yang sangat miskin. Makanya Rasulullah itu wah luar biasa. Ketika berjalan dengan sahabat yang terkenal tinggi kayak Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, Rasulullah gak kalah tinggi, gak kalah gagah. Tapi ketika berjalan dengan sahabat yang pendek kayak Abdullah bin Mas'ud, itu Rasulullah gak kelihatan terlalu jangkung. Istimewa. Halo? Toh meskipun begitu, yang weh tak jangan ngaji serius bareng kok saya gak bosan sampean. Yang diperintahkan kita untuk mencontoh Rasulullah itu adalah akhlaknya. Makanya Bapak Ibu, sampean nek mempelajari Quran, mengkaji Al-Quran, mulai suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, sampean tidak akan menemukan satu ayat pun, bahkan satu kata pun yang memuji tentang kegantengan Rasulullah, ketampanan Rasulullah. Gak ono, padahal Kanjeng Nabi ku ganteng, tampan, sempurna. Tapi Al-Quran tidak ada yang memuji ketampanan dan kegantengan Rasulullah. Tidak akan pernah Anda dapati satu ayat pun, bahkan satu lafaz pun yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab yang terbaik. Gak akan Anda dapati, gak akan Anda jumpai satu ayat pun, satu lafaz pun yang memuji tentang kepandaian Rasulullah. Padahal Rasulullah pandai, pinter, sempurna. Gak akan ada. Yang akan Anda jumpai adalah Allah memuji kekasihnya itu dalam segi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti kulon jenengan dikengken nyontoh Kanjeng Nabi niku nyontoh napane? Akhlake, Mas. Saman kate nyontoh wajahe Kanjeng Nabi, gak kira iso rupamu ngono. Kate nyontoh gagahe, gak kira iso. Nyontoh nasape gak iso. Nyontoh akhlake. Insyaallah kula terangaken serial berikutnya. Moh. Ngaji kok gak oleh mari, kurang yang ngundang kok mana? Rewel. Wes. Eh, jam 12 lebih. Iki wis ganti dino. Ngerti? Ngerti? Undanganmu dino Minggu. Iki wis mlebu dino Senin. Berarti aku ceramah nang kene iki rong dino. Mulai Minggu sampai Senin. Ngene iki engko oleh piro?